Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah wa alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekhuna Syekh Rabi hafizahullah taala. Berkata Syekh yarhamukallah hafizahullah taala, wal Qur'anu kalamullah takallama bihi subhanahu wa taala, wal kutubul munazzalah kalamullah awhaha ila ibadihi wa kulluhum wa kallama Musa taklima wa kallama Muhammadan lailatal Isra alaihi salatu wassalam wa yunadi yawmal qiyamati aina syurakai wa idnada rabbuka Musa an-nida la yakunu illa biharfin wa sautin yaliku billah la yushbihu sautun wala hurufun wala kalamul makhluqin fallahu yatakallam wal kalamu sifatu kamalin fal jamadu la yatakallam wal hayawanat la tatakallam wa hiya ahattu minal bashar alladhina yatakallamun fallahu karramal insana wa kammalahu wa min kamalihi wa akmala kamalatihi lil kalami alladhi tamayyaza bihi ala sa'iril makhluqat. Naam, Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, dan semua kitab-kitab yang turun dari langit itu adalah kalam Allah yang Allah wahyukan kepada hambanya, seperti Allah mengajak bicara kepada Musa. Naam, Allah turunkan kitab yang disebut dengan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, dan suhuf-suhuf kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kepada Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Demikian pula Allah mengajak bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Naam, Lailatul Isra wal Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai kepada menerima perintah salat. Naam, dan pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala juga berbicara, yunadi, menyeru. Ya, Allah menyeru, aina syurakai, mana tandingan-tandinganku, mana perserikatan-perserikatanku, yakni yang menjadikan tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan-kesyirikan. Allah seru, mana serikat-serikat tersebut. Naam, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan ya para pelaku syirik bersama dengan kesyirikan-kesyirikannya di yaumul qiyam. Naam, setelah diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dicampakkan, diusir oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dalam hadithul kursi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ana agna syuraka'ani syirki man asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan, perserikatan-perserikatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat syirik, maka aku akan campakkan dia bersama dengan kesyirikan-kesyirikannya. Nah, ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah di yaumul qiyamah berbicara dan menyeru, aina syurakai, mana serikat-serikatku. Wa idnada rabbuka Musa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Musa alaihi salam. Wa idnada rabbuka Musa, dan ketika Rabbmu menyeru Musa alaihi salatu wassalam. Naam, tentunya al-kalam, pembicaraan Allah, seruan Allah subhanahu wa ta'ala, la yakunu illa biharfin wa sautin yaliku billah. Naam, tidaklah pantas, tidaklah pembicaraan Allah, seruan Allah, kecuali terdiri dari huruf dan suara yang didengarkan. Ya, huruf dan suara yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lainnya, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, semua itu adalah ucapannya Allah, pembicaraan Allah, kalamullah yang terdiri dari huruf dan saut. Huruf dan suara. Terdiri dari huruf dan suara. Oleh karena itu, Al-Qur'an yang kita baca, yang menjadi pedoman hidup kita, kitabullah, Al-Qur'anul Karim, adalah huruf-hurufnya itu adalah kalamullah. Huruf-hurufnya adalah ucapannya Allah. Naam, dan terdiri dari suara yang didengarkan. Naam, tentunya suara Allah ya tidak bisa kita serupakan dengan suara makhluk. Oh, sama dengan suaranya manusia. Na'udzubillah. Tidak demikian. Nah, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya kaifiyah bentuk suaranya. Ya, dan bagaimana suaranya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Adapun kita diharamkan untuk menyerupakannya dengan makhluk. Naam, diharamkan untuk menyerupakannya dengan makhluk. Taib. La yushbihu sautun wala hurufun. La yushbihu sautun wala hurufun wala kalamul makhlukin. Tidak menyerupai suara dan huruf serta kalamnya pembicaraannya makhluk. Tidak serupa. Ya, tidak sama. Suaranya Allah, huruf-huruf dari Al-Quran, dari kalamnya Allah, itu tidak sama dengan suara dan huruf-huruf yang diucapkan oleh makhluk, oleh manusia atau yang makhluk yang lainnya. Tidak sama. Tetapi suara dan huruf-huruf yang di yang terkandung di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kebesaran Allah dan hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, kaifiyahnya, bentuknya. Naam. Allahu yatakallam, maka Allah berbicara. Dan sifat kalamnya adalah sifatu kamalin, sifat yang sempurna. Fal jamadu la yatakallam. Benda-benda mati tidak berbicara, hewan tidak berbicara. Naam. Menunjukkan bahwa benda mati dan hewan ini lebih rendah kedudukannya daripada manusia. Karena manusia berbicara. Karena manusia berbicara, maka Allah memuliakan manusia ini dan menyempurnakannya dengan pembicaraan yang ada pada mereka. Dengan adanya sifat al-kalamnya manusia. Mereka mampu berbicara sehingga mereka lebih mulia dari al-jamad wal-hayawanat. Lebih mulia dari benda-benda mati dan hewan-hewan. Naam. Fallahu alladhi a'tal bashar, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manusia ini wal malaika dan para malaikat, jin dan wal jin ya dan para jin, a'tahum hadhil qudrah 'alal kalam, semuanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara. Untuk berbicara, malaikat berbicara. Naam, jin juga berbicara. Al-bashar, manusia juga demikian. Wasifatul kalam min sifatil kamal. Adapun pembicaraan Allah, kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya manusia, seluruh makhluk. Dan sifat kalamnya Allah ini adalah sifat kesempurnaan. Naam, wallahu kamilun yahibu min kamalihi liman yasha min ibadihi wa makhluqatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah memberikan kesempurnaan-kesempurnaannya bagi siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba dan makhluknya. Dalam hal ini adalah sifat kalam, adalah sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berikan sifat al-kalam itu juga kepada hamba yang dikehendaki. Naam, yaitu kepada manusia, jin, para malaikat, semua itu mereka memiliki sifat yang lebih sempurna dari makhluk yang lainnya karena sebab mereka dapat berbicara. Falladhi yaslibu 'anillahi al-kalam wal-'ilm wal-qudra hadza tanaqqusullah ghayat at-tanaqqus. Walima qala ahadu kuffar Quraisy, in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wa istakbar, faqala in hadha illa sihru yu'thar, in hadha illa qawlul bashar, sa'uslihi saqar. Naam. Maka ilmu adalah sifat kesempurnaan. Kudrah, kekuasaan adalah sifat kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah berikan kepada makhluk ilmu. Jadi sekian banyak kesempurnaan-kesempurnaan yang Allah berikan kepada makhluk ini. Al-kalam, ilmu, kekuatan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang menafikan dari Allah sifat al-kalam, yang menghilangkan pada diri Allah sifat al-kalam, sifat berbicara, sifat ilmu, sifat qudrah, maka ini adalah tanakkus, ya, mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan puncak, ya, celaan, memberikan aib, kekurangan kepada Allah dengan puncak kekurangan, yakni sifat yang kurang pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mengatakan Allah itu tidak berbicara, tidak berilmu, tidak berkuasa. Nah, sebagaimana salah seorang dari kuffar Quraisy berkata, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mudathir, mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu sifat kalamnya Allah itu in hadza illa qaulul bashar, tidak lain melainkan itu hanya ucapannya makhluk. Jadi bukan ucapan Allah, ucapannya makhluk. Yani maksudnya ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya, perkataan seorang kufar Quraisy. Naam, sehingga dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka saqar, sa'uslihi saqar. Naam, dengan sebab mengingkari sifat al-kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini berbahaya. Mengingkari sifat al-kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyebabkan kekufuran, ya, pada diri seseorang. Karena berarti dia menuduh Allah subhanahu wa ta'ala bisu, yakni tidak mampu berbicara. Maka ini sifat tanakus, sifat aib, dan sifat kekurangan. Qaulul bashar makhlukun, maka ucapannya manusia adalah makhluk. Ucapannya manusia adalah makhluk, dicipta. Karena manusia itu adalah juga dicipta makhluk, berarti ucapannya juga makhluk. Nah, berbeda dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah sang khalik, pencipta, berarti ucapannya bukan makhluk. Nah, sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala bagian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena berbicara tentang sifat sama dengan berbicara tentang zat. Kalau kita mengatakan sifat Allah itu makhluk, berarti Allah juga makhluk. Naudzubillah. Berarti Allah dicipta. Ini ucapannya para ateis yang ingkar Tuhan. Naam. Nas'alullah assalamu alafiyah. Dan inilah golongan Jahmiyah yang mereka terjatuh di dalam ucapan yang seperti ini. Yang awalnya mereka tasbih, menyerupakan sifat sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, kemudian dalam rangka takut ya, di dalam menyerupakan sifat Allah mereka menghilangkannya. Berarti Allah tidak berbicara, Allah tidak berilmu, Allah tidak berkuasa, dan seterusnya mereka hilangkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fatawa'adahullahu hadzal wa'id syadid, orang yang mengingkari kalamnya Allah, Allah ancam dengan ancaman yang dahsyat ini. Hadza ta'nu fi hadzal Qur'an bi annahu sihrun wa bi annahu qaulul bashar. Karena mereka menuduh bahwa Al-Qur'an yang merupakan kalamullah itu adalah sihir, itu adalah ucapannya makhluk. Hadza tanaqqusun wa ta'nun fi hadzal Qur'an. Ini adalah mencela dan menuduh ya Al-Qur'an yang merupakan kalamullah bahwa itu adalah sihir atau ucapan makhluk. Ini pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah melalui Jibril dengan kalam yang jelas, ucapan yang jelas, laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Bukan sesuatu yang dicipta oleh Allah. Li'anna al-Mu'tazila wal-Jahmiyah wal-Batiniyah war-Rawafid wal-Khawarij wa kulla fi'ati al-Dhalal takhtalifu maqalatihim aw maqalatuhum wa mu'addaha anna Allah la yatakallam. Karena sesungguhnya Mu'tazila, Jahmiyah, Mu'tazila orang yang mengagungkan akalnya, Jahmiyah adalah orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, mengingkari. Batiniyah adalah orang yang terekat-terekat sufiyah, batiniyah yang hanya berdalilkan dengan batin, ya, yang penting hatinya baik sekalipun tidak beramal dengan anggota badannya, tidak ada masalah, intinya hati. Nah, golongan batiniyah, ya, hanya mengandalkan sarirahnya saja. Adapun dohir tidak perlu, ya, itu kulit. Yang penting isinya, batinnya. Nah, ini golongan batiniyah, ya, yang memiliki keyakinan-keyakinan kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagaimana yang sering kita persaksikan dari tarekat-tarekat sufiyah, mengingkari pada tingkat ma'rifat hakikat tidak perlu lagi sholat, yang penting hati, ya, yang penting hatinya telah mengenal Allah, telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, hululiyah. Naam, tidak perlu dengan kulit-kulit, dohir-dohir mereka namakan kulit, kulitnya syariat. Akan tetapi yang intinya adalah isinya, yang mereka istilahkan dengan lubun wa kusyur. Ya, lub itu isi, kusyur adalah kulit. Seperti ahlus sunnah itu mengetahui hanya kulit-kulitnya saja. Sholat pelan-pelan, membaca juga pelan-pelan. Nah, ini namanya tingkatan syariah, kulit. Belum sampai pada tingkatan batiniyah, yaitu tingkatan hakikat ma'rifat. Nah, maka semua mereka ini, Mu'tazilah, Jahmiyah, Batiniyah, Rawafid. Rafid adalah juga tarekat Syiah, Syiah Rafidah. Ya, yang mengkafirkan para sahabat. Naam, Syiah Rafidah mengkafirkan istri Rasulullah, dituduh pelacur dan sebagainya. Mengkafirkan segolongan besar dari sahabat. Naam, ini Rafid, Syiah Rafidah. Wal Khawarij. Demikian pula Khawarij. Khawarij adalah golongan yang selalu menjelekkan pemerintah, memberontak kepada pemerintah dengan syubhat-syubhat, ya, dengan kebodohan di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini mereka terus mewarisi Khawarij ini yang dikenal dengan para terorisme. Para terorisme. Semua mereka ini adalah Khawarij. Wa kulli fi'atin dhalal, dan semua golongan-golongan sesat, berbeda-beda ucapan-ucapan mereka, tetapi intinya di dalam masalah al-kalam, sifat al-kalamnya Allah, mereka tidak beriman dengannya. Mereka meyakini annallaha la yatakallam, bahwasanya Allah tidak berbicara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Naam, hatta al-Asy'ariyah, hingga golongan Asy'ariyah. Naam, golongan Asy'ariyah juga terjerumus di dalam keyakinan ini. Karena mereka terpengaruh dengan ta'atharu bil Mu'tazilah, terpengaruh dengan golongan Mu'tazilah yang hanya mengagungkan, mempertuhankan akalnya dalam menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Naam, awalnya golongan Asy'ariyah ini mereka berkata al-kalam huwa sifatun qa'imatun bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Awalnya mereka berkata bahwa al-kalam, pembicaraan, itu adalah sifat yang tegak pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat al-kalam adalah sifat yang tegak pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-kalam. Awalnya. Nah, demikian mereka Asy'ari. Alakin hadzal Qur'an laisa kalamuhu. Akan tetapi mereka menyatakan Asy'ariyah, ya, yang Asy'ariyah ini disandarkan dengan Abul Hasan apa? Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga ini pimpinannya, tetapi beliau setelah itu bertobat. Ya, di akhir sebelum beliau meninggal, beliau mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berkeyakinan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian meninggal dunia di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillah. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari, yang sampai saat ini banyak orang-orang Indonesia kaum muslimin yang menyandarkan dirinya dengan Asy'ariyah. Ya, dengan golongan apa? Asy'ariyah, tarekat Asy'ariyah, yang hanya meyakini nama-nama Allah itu 13. 7 atau 13? 13. Ya, sebagaimana yang kita pelajari di mana? Di tingkat SMP, SMA. Iya. 7 ya? Nah. 7. Ada juga yang 13. Hah? Siapa yang ingat? 13. Hah? Yang kita pelajari di SMP dan SMA, pelajaran agama. Nah, ihdatul wujud, al-qidam, qaimatun binafsihi, al-wahdaniyah, al-qudrah, dan juga al-kalam. Termasuk al-kalam. Ya? Hah? Nah, termasuk al-kalam dari 13 sifat. Ini golongan Asy'ariyah. Ini Indonesia, ya. Bahkan kita dijadikan kurikulum. Nah, ini madhabnya apa? Madhabnya Asy'ariyah. Madhabnya Asy'ariyah yang kita pelajari dulu. Nah, ini salah, ya. Ini keyakinan yang berbahaya. Nah, dulu awalnya Asy'ariyah demikian, masih meyakini kalamnya Allah itu bahwa adalah sifat pada diri Allah, sifat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menyatakan Al-Qur'an yang ada pada kita 30 juz ini, yang sekarang yang kita baca, ya, Al-Qur'anul Karim, kata mereka laisa kalamuhu, bukan kalamnya Allah, wa innama huwa hikayatun likalamihi, bukan omongannya Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu hikayat, cerita, ya, kisah yang menceritakan tentang kalamnya Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, demikian golongan Asy'ariyah menyatakan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, hikayah likalamihi. Nah, sehingga pada ujungnya bahwa Al-Quran yang kita baca ini, mereka meyakini itu makhluk. Karena itu apa? Itu cerita. Cerita tentang sifat kalamnya Allah yang Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Ya, lalu dikisahkan kalam Allah tersebut melalui Al-Qur'an ini tadi. Yang Al-Qur'an ini tentunya makhluk, ceritanya orang. Ya, atau kalau baik itu misalnya ucapannya malaikat Jibril, atau ucapannya Rasulullah, sehingga dia makhluk, dicipta. Karena ucapannya manusia itu makhluk, itu sesuatu yang dicipta, sehingga berarti ujung-ujungnya sama. Asy'ariyah berkeyakinan Al-Quranul Karim itu bukan kalamullah, tapi makhluk, sesuatu yang dicipta. Ini keyakinan Asy'ariyah, sehingga Asy'ariyah ini lebih samar ya awalnya. Nah, lebih samar mereka ini daripada Jahmiyah, Mu'tazilah. Karena Jahmiyah jelas mengatakan bukan kalam Allah, Al-Quran. Tapi kalau Asy'ariyah dia mengatakan kalam Allah, tapi maksudnya adalah yang menceritakan tentang kalam Allah, sehingga lebih samar. Nah, sehingga banyak yang terjatuh pada golongan Asy'ariyah ini. Nah, jadi demikian. Wa kalamuhu sifatun qa'imatun bidzatihi laisa biharfin wala sautin walakin ma takallam. Nah, mereka meyakini bahwa kalamnya Allah adalah sifat yang tegak pada zatnya Allah, tidak terdiri dari huruf dan suara. Walakin ma takallama, tidak pula Allah berbicara. Maksudnya Allah tidak menjelaskan tentang sifat al-kalamnya tadi. Ya, jadi Allah tidak menjelaskan. Berarti jelas kalau Allah tidak menjelaskan sifat al-kalamnya, artinya Allah menyimpan sendiri pada dirinya. Allah tidak perdengarkan ya sifat al-kalam tersebut kepada makhluknya. Berarti tidak ada huruf, tidak pula ada suara. Nah, ini keyakinan Asy'ariyah. Keyakinan Asy'ariyah. Nasallallahu al-afiyah. Wa min awakhir al-Asy'ari man sarraha bi anna al-Qur'an makhluqun ma'al asaf. Itu awal-awalnya. Tetapi terakhir-terakhirnya dari kalangan Asy'ari ada dari mereka yang sama sekali mengingkari sudah. Allah tidak memiliki sifat al-kalam. Naam, Allah tidak memiliki sifat al-kalam. Dan menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, adalah makhluk, sesuatu yang dicipta, ucapannya makhluk, bukan ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pula hikayat yang menceritakan tentang sifat Allah. Ini akhir-akhir dari Asy'ariyah. Naam, jadi demikian kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah dari Siratul Mustaqim di dalam menyikapi sifat al-kalamnya Allah tabaraka wa ta'ala, sifat pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Kesimpulannya Al-Quran ini kalamnya Allah, bukan makhluk, bukan sesuatu yang dicipta. Karena pembicaranya adalah khaliq, adalah pencipta. Berarti sifatnya bukan, tidak pula dicipta, dia juga adalah pencipta, bagian dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat Allah. Wala kalamullah kulluhu laisa bimakhluk, maka pembicaraan Allah semuanya bukan makhluk. Wa haula lamma bada'u bihadhil fitnah yaqulun kalamullah khalquhu bighairi mahallin wa yaquluna kalamullah lakinnahu kama taqul naqatullah fa yaquluna naqatullah wa baitullah ay min idafatil makhluk ila al khaliq wa hadha min talbisihim wa kadhibihim. Naam, kesimpulannya kalamullah seluruhnya bukan makhluk. Adapun mereka ketika memulai berbicara dengan fitnah ini, mereka mengatakan kalamnya Allah adalah khalquhu bighairi mahal, adalah makhluk Allah tanpa memiliki tempat, ya, tidak bertempat. Nah, jadi kalamnya Allah ini memang makhluk, tapi makhluk yang tidak ada tempatnya. Nah, ini bagaimana memahami ini? Ada makhluk dicipta tapi tidak ada tempatnya. Kalau begitu, apa-apa hakikatnya apa? Ya, adakah sesuatu makhluk itu tidak ada tempatnya? Adakah sesuatu yang dicipta di alam semesta ini, baik di dalam alam semesta atau di luarnya, tidak ada tempatnya? Mustahil. Ini omongannya siapa ini? Orang-orang tarekat sufiyah yang membingungkan akal manusia. Allah itu tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Di mana? Ya, bisa dijawab kalau kalian berkeyakinan dulu dengan keyakinan tarekat sufiahnya, baru bisa dijawab. Subhanallah. Padahal mereka sendiri yang sudah sekian tahun tokoh-tokoh tarekat ini pun mereka tidak bisa menjawab, tidak pernah memberikan jawaban. Kalau begitu Allah tidak ada. Ada. Terus di mana? Tidak di mana-mana. Nah, bagaimana memahami ini? Ya, tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Nah, nah mereka maksudkan ada di dalam hatinya. Ada di hatinya. Nah, jadi berarti Allah itu lebih kecil dari dirinya. Na'udzubillah. Nah, karena Allah ada di dalam hatinya. Maksudnya di dalam hatinya menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini parah, ya, wahdatul wujud, keyakinan wahdatul wujud. Nah, ini sama ini ucapan seperti ini. Kalamul sifat Allah itu makhluk tetapi tidak ada tempatnya. Tidak bisa dipahami ini. Sama keyakinannya Trinitas. Allah itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hah? Kemudian Allah Sang Pencipta. Kemudian membuat titisan yang namanya Isa sebagai anak. Ya. Titisan ini adalah roh dari Allah. Tetapi dia juga adalah Tuhan. Pencipta yang diutus berupa titisan untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa. Jadi satu, tiga di dalam satu. Satu dari tiga. Nah, susah dipahami. Ya, tidak bisa dipahami dengan benar. Nah, ini omongannya orang-orang yang suka berkhayal dari kalangan tarekat-tarekat sufiyah. Jadi orang-orang seperti ini apa kerjanya menghayal, menghayalkan, takhayul, ya, membuat khayalan-khayalan sehingga tidak bisa orang memahami dengan akal yang sehat, kecuali akalnya ya miring. Nah, mereka mengaku-ngaku bahwa mereka memahami, yang pada hakikatnya akal yang sehat tidak mampu memahaminya, tidak bisa memahaminya. Nah, kemudian mereka menyatakan kalamullah, Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, akan tetapi mereka menisbahkan sebagaimana kalau kita menyatakan baitullah, rumahnya Allah, naqatullah, unta-untanya Allah. Berarti kalamullah adalah kalam makhluknya Allah. Seperti kita mengatakan rumahnya Allah kan makhluk, Ka'bah, ya, itu rumahnya Allah. Ka'bah itu makhluk, yakni dicipta karena kita bisa lihat, ya, terdiri dari batu, dari kain yang ditutupkan dengan kain, itu semuanya makhluk, Ka'bah. Nah, kalau kita katakan Ka'bah Baitullah, rumahnya Allah, itu mereka menyatakan sama dengan kita mengatakan kalamullah, kalamnya Allah. Berarti kalam itu juga makhluk. Makhluk. Ini kebodohannya, ya. Ini subhanallah, syubhat. Nah, padahal itu penyandaran idhofah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan. Kalau dikatakan Baitullah, rumahnya Allah, berarti rumah ini menunjukkan memiliki nilai yang besar. Ya, karena disandarkan kepada nama Allah. Nah, disandarkan kepada nama Allah. Naqatullah di dalam Al-Qur'an, dalam surah Asy-Syams. Karena unta ini sangat dimuliakan oleh Allah. Sehingga Allah menguji kaum Samud. Ya, fa'amma kaum Samud, na'am. Untuk memberi minum kepada unta itu, unta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau memberi minum. Ya. Kemudian mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sesuatu itu disandarkan kepada nama Allah, menunjukkan sesuatu itu mulia dan agung. Ya. Mulia dan agung. Oleh karena itu disunnahkan memberi nama Abdullah, hamba Allah. Ya, makanya nama-nama Abdullah ini seharusnya memiliki apa? Sifat yang mulia. Sifat yang mulia. tidak pantas namanya Abdullah, kemudian sifatnya jelek, rendah, hina. Lebih mending namanya diganti. Kalau namanya Abdullah tetapi sifatnya rendah dan hina, jelek. Nah, kenapa? Karena dia menyandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik, jam berapa? 7:30. Nah, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Bagaimana membantah atas orang yang mempelajari ilmu apa ini? Filosof, filsafat. Mereka berkata bahwa ilmu ini memiliki dalil di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liulil albab." Ila akhir al-ayat, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Atau misalnya dalam ayat la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kalian mau mengambil peringatan. Naam, akidah filsafat ini di dalam mencari kebenaran bagaimana membantah? Iya. Jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Naam. Ini adalah tanda-tanda dari sifat yang terkandung dari sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akal ini albab, kata-kata albab ya, asalnya itu lub, isi. Isi maksudnya akal, jamaknya albab. Itu adalah tanda bagi orang-orang yang memiliki isi, memiliki akal. Nah, yakni akal tersebut yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akal yang terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna akal, ya. Makna akal di dalam Islam, lub, itu adalah yang terikat dengan syariat, yang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah orang-orang yang albab, inilah orang-orang yang akal, yang memiliki akal. Adapun orang yang keluar dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka dia keluar dari penamaan akal. Mereka ini bukan orang yang berakal. Ya, demikian dijelaskan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya. Ya, menjelaskan makna al-bab, al-lub dan al-aql. Bahwa akal itu secara bahasa Arab adalah sesuatu yang terikat dengan syariat, tidak terlepas dari bimbingan syariat. Itu akal. Berarti orang-orang yang keluar dari syariat ini tidak berakal. Ya, oleh karena itu orang-orang kafir mengakui dirinya nanti bahwa mereka tidak berakal, karena dia keluar dari syariat, aturan Allah Subhanahu wa taala. Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami mau di dunia dulu mendengar dan menggunakan akal, ya, maka kami tidak menjadi penduduk neraka sa'ir sekarang ini. Itu ucapannya orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Berarti mereka mengakui bahwa mereka di dunia dulu tidak berakal, karena mereka menyatakan lau kunna nasma'u au na'qilu, seandainya kami dulu mau mendengar dan mau berakal. Berarti mereka dulu tidak berakal. Nah, dia, mereka mengakui. Naam. Jadi demikian makna akal di dalam syariah. Maka penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ya, ini dijadikan sebagai tanda bagi orang-orang yang berakal tadi, yang terikat dengan syariat Allah tadi, dijadikan sebagai tanda bahwa benar-benar Allah itu maha sempurna, sempurna dalam kebesarannya, sempurna di dalam penciptaannya, sempurna di dalam segala sifat-sifatnya. Nah, bagaimana langit dan bumi dicipta? Langit tanpa tiang, ya, bumi berjalan dengan teratur, lautnya tidak tumpah, ya udaranya sesuai dengan kondisi manusia. Naam, ada pohon, semuanya ada manfaatnya bagi yang mau mempelajari, yang mau mengkaji. Nah, ini sebagai pelajaran agar orang-orang yang berakal ini semakin menambah keimanannya. Ya, semakin menambah keimanannya. Jadi sebaliknya, ayat-ayat ini digunakan untuk mestinya dalil terhadap mereka untuk semakin menambah imannya, beriman dengan sifat-sifat Allah, termasuk sifat Al-Kalam. Ya. Mestinya demikian, ayat-ayat ini dipakai untuk semakin menambah imannya, bukan untuk kemudian menjadi dalil bahwa apa? Mereka mengagungkan akalnya, mempertuhankan akalnya di dalam menghukumi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, atau mempelajari filsafat-filsafat ya yang tidak ada pangkal dan ujungnya. Tidak berpangkal dan berujung. Ya, ini ilmu filsafat. Nauzubillah, menyesatkan akal-akal manusia dan merusak hati-hati manusia. Oleh karena itu para imam sangat keras. Imam Syafi'i rahimahullah memerintahkan pada orang yang mempelajari filsafat untuk dipukul. Imam Syafi'i yang madhabnya orang Indonesia adalah madhabnya Imam Syafi'iyah, yang apa? Mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Maka dalam hal ini hendaklah diikuti. Imam Syafi'i mengharamkan belajar filsafat dan memerintahkan untuk dipukul, ya, pelepah kurma kepala orang yang mempelajari filsafat. Lalu setelah itu dikelilingkan di seluruh kampung, lalu bersamaan dengan itu diumumkan bahwa ini orang gila, ya, jangan ada yang mengikutinya sampai dia bertobat, baru selesai hukumannya. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian pula para imam-imam yang lainnya. Jadi haram mempelajari apa? Filsafat. Tidak ada filsafat. Oleh karena itu Arab Saudi alhamdulillah sampai hari ini masih komitmen ya dengan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berupaya mencegah dan mencekal terus-menerus pelajaran filsafat ini. Ya, di Ummul Qura tidak ada pelajaran filsafat, di Jamiatul Islamiyah tidak ada, di Jamiatul Imam tidak ada pelajaran filsafat, di seluruh fakultas syariah Islamiyah di Arab Saudi diharamkan untuk memasukkan pelajaran filsafat. Ini masya Allah, pemerintah masih mendengar ucapan para ulama. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, dan terus menerus orang-orang yang ahlul dhalal, kelompok-kelompok yang tersesat berupaya memasukkan ya program filsafat ini di universitas-universitas, di sekolah-sekolah di Arab Saudi. Upayanya sampai detik ini, sampai hari ini. Bahkan mereka mencela para ulama-ulama yang berupaya mencekal dan menjelekkan pemerintah yang tidak mau memasukkan pelajaran filsafat ini. Nah, adapun di Mesir, di Yaman dan di negeri-negeri Arab yang lainnya sudah hangus ya akal-akal mereka dengan filsafat, karena sudah masuk Azhar nomor 1, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar mempelajari kurikulum filsafat sehingga rusak semuanya ya, akal-akal mereka dirusak dengan filsafat. Akhirnya kalau pulang ke Indonesia atau di mana saja, keluaran Al-Azhar selalu membuat perkara-perkara yang aneh, sensasi ya, karena memang di sana ada pelajaran filsafat. Nah, ini keistimewaan daripada negeri Arab Saudi, walhamdulillah negeri tauhid, yang berupaya menjaga tauhid ini dengan syubhat-syubhat, filsafat-filsafat dan sebagainya. Nah, wallahu taala alam bisawab, lebih kurangnya mohon dimaafkan, yang mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya dan pada antum sekalian. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.